Baik, tentang ilmu faraid, memang warisan itu sudah dibagi di dalam Islam, ya. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, Allah dalam Al-Qur'an, 2:1. Jadi misalkan seorang ayah meninggal punya 2 anak, 1 laki, 1 perempuan, ada harta 300 juta, laki-laki dapat 200 juta, perempuan 100 juta. Jadi jatah laki-laki selalu lebih banyak daripada perempuan. Tentu jangan emosi dulu. Kok enggak adil? Harusnya 150-150 dong. Oh enggak. Justru Islam, bagaimana pengajian kita barusan, tidak mungkin Allah, itu kan batasan namanya had, dibatas. Ya. Tidak mungkin Allah memberikan batasan, kecuali ada manfaatnya, ada maslahatnya. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena laki-laki lebih banyak mengeluarkan nafkah ketimbang perempuan. Laki-laki, dia walaupun dapat banyak, dia akan nafkah istrinya. Dia kasih jajan ke anaknya. Kalau orang tuanya enggak mampu, dia juga yang menafkahi orang tuanya. Dia yang bayar SPP anaknya. Dia yang bayar kredit rumah, bayar listrik, bayar lending. Sementara istri, walaupun dapat 100 juta, dia enggak keluar banyak. Kalaupun keluar, itu bukan kewajiban. Itu kebaikan. Mungkin sayang sama anaknya dikasih. Tapi pada dasarnya enggak wajib. Sehingga Islam itu sudah adil. Jadi di jatah banyak laki-laki karena pengeluaran laki-laki lebih banyak. Perempuan di rumah aja, laki-laki di luar. Bensin lagi, beli pulsa lagi, makan di luar lagi. Istri enak di rumah, nyantai, gak perlu habis bensin, gak perlu beli bensin. Jadi sudah diatur, kenapa jatah laki-laki lebih banyak pada perempuan. Tetapi misalkan si ayah ini sudah wasiat, misalkan kalau saya meninggal, ya gak usah, apa namanya, laki-laki lebih baik dibagi rata 150-150, atau kalau 8 bersaudara, 5 laki, 4 perempuan, 800 juta, dia masing-masing 100 juta. Boleh apa tidak? Selama ahli warisnya setuju semua, boleh. Ya, terserah lah, mau alasannya seperti ibu tanyakan, atau alasan yang lain. Yang penting anak-anaknya setuju semua. Setuju semua? Setuju. Tanda tangan. Ya, tanda tangan setuju. Begitu ayah meninggal, dibagi rata. Tapi jangan mengatakan bagi adil, jangan. Berarti kurang ajar dengan hukum Allah. Dibagi adil saja, berarti hukum Allah enggak adil gitu. Jadi kan kurang ajar sama Allah. Dibagi adil aja ya, 100 juta, 100 juta. Berarti hukum Allah enggak adil. Hukum Allah sangat adil, cuman karena otak kita ini yang kadang egois. Enggak mau. Tetaplah 100 juta, 100 juta walaupun saya perempuan. Padahal dia ada suami. Suaminya dapat waris, dia dapat juga. Sementara kalau dia dapat waris, suami enggak dapat. Karena duitnya duit dia. Iya kan? Dalam rumah tangga kan duit suami, duit istri bukan duit suami. Kan begitu, Bu, ya. Tapi yang penting anak warisnya setuju semua. Tapi kalau ada satu saja yang enggak setuju, maka batal wasiat bapaknya. Maka harus dikembalikan ke dalam hukum Islam. So, ayahnya punya harta 1 miliar, misalkan nih. Enggak ada istri, anak aja, 10 anaknya. 5 perempuan, 4 laki-laki. 10-nya sepakat dibagi rata. Berarti berapa? 100 juta, 100 juta masing-masing. Semua setuju? Boleh. Tapi kalau ada satu saja yang enggak setuju, enggak, saya enggak setuju. 9 saudara setuju, setuju. Satu enggak mau saya, enggak adil ini. Harusnya syariat Islam dong. Saya laki-laki, maka enggak bisa. Harus kembali kepada syariat Islam. Kalau masih cekcok, kembalikan kepada mahkamah, ke hakim. Nanti hakim yang memutuskan, walaupun kita sama-sama tahu yang dimenangkan adalah hukum Allah. Tapi kalau sudah hakim memutuskan, ya sudah, enggak bisa protes ya. Nah, kalau semua ahli waris setuju, boleh. Termasuklah wasiat. Kalau wasiat, kalau masih 1/3 daripada hartanya, wajib dilaksanakan. Misalkan ada uang 3 miliar. Aku wasiat kalau aku meninggal, 1 miliar dari hartaku untuk pondok pesantren. 2 miliar kalian bagikan. Meninggal dia. Boleh apa tidak dilaksanakan wasiatnya? Hitung, 1 miliar dapat 1/3 enggak? 1/3. Karena hartanya 3 miliar. Maka wajib ahli waris menunaikan wasiat ayahnya, 1 miliar harus dikasih kepada pondok pesantren. Tapi kalau lebih daripada 1/3, maka harus persetujuan ahli waris. Jika ahli waris tidak setuju, maka enggak boleh dilaksanakan. Misalkan 2 miliar. Ternyata lebih dari 1/3, 2/3. Ya harus gimana? Anak-anaknya setuju apa tidak? Ahli waris setuju. Kalau setuju ya boleh dilaksanakan. Kalau enggak bisa. Nah, itu jadi lebih enak kalau wasiat itu bilang aja 1/3 hartaku, jangan sekian. Karena kalau takut sekian, ternyata setelah dihitung ternyata melebihi 1/3 hartanya. Nah, susah nanti. Nanti ribet anak cucu kita. Ya udah kalau wasiat lah, tulis aja 1/3 hartaku untuk anak yatim. Kalau saya meninggal, tolong 1/3 asetku untuk pesantren. Selesai. Enak kita di alam kubur sudah ada apa amal jari jariah. Itu jawabannya. Wallahu taala a'lam bissawab.